Lah di mana kan panjenengan diemotakan kali Gusti Allah berbuat ihsanlah kepada orang-orang tadi. Ihsan iku apa? Gawe sing apik. Di antara maknane apik ya ngalao. Aja dumeh kowe tanggamu iki wong ora duwe, jenengan iki sugih dhewe. Ngono terus sak niki ngoten. Dinyetel radio diantarke sak pol-pole. Sakene kupinge tanggane iki lho. Nek kula niku ora wani ngomong ngoten. Niki wau Pak Sani usul nek alidayah ora apa-apa, yo ndelok-ndelok nek tanggane lara untu ya diwantem radione. Niki sakniki kan ngoten, iya ngono, niatmu dakwah iya ngono ya. Ngono ning ya aja ngono. Ngono lho maksud aku. Bingung to padha. Dadi maksudipun hak itu masih harus ada. Dadi umpami niku kula sekelingan. Teng Menara Kudus niku riyen pernah wonten tiyang sing ora muslim ngono tok. Demo kepada pengurus yayasan Menara Kudus. Gara-gara napa? Setelah habis maghrib nyetel tip atau ana wong qiraah sing sampai dia merasa terganggu. Niku yai kula Yai Arifin Fanani riyen termasuk penasihat ibut. Akhirnya bagaimana? Gara-gara satu tok mawon sing demo, ya wis nek ngono saiki macane Quran ora kudu didokok mi. Jadi ngono, jadi ada memang dia walaupun tidak muslim tetap hakul jiwarnya ada. Karena dia tonggo, Anda harus berbuat ihsan. Aja kok dadi wong islami sakek-sakelkan. Mulane nek karek butuh ngrungokno, orang ngrungokno kuping nututupi. Ngono ora betah minggat. Termasuk lagi termasuk niki. Ya kula dhewe ya ora ngerti ya ngelmune ning ya biasane lho. Manusa iku menang-menangan. Menang-menangane manusa iku termasuk lagi ngapunten e wangger ana omah kok ketoke peteng, wah langsung ditekakno pemburu hantu. Wis pokoke segala jin sing manggon nang kono kudu minggat ngono. Jane iku ngene iku ki piye to? Ngene iku jane iku piye to? Mbok sesama makhluk e Gusti Allah iku mbok ora sah ngono. Nek iso ki musahabah, kekancan. Alah nek iku ora usah dodowo tak ora sampean iki. Engko sampean tak terangno malah aku engko diantemi karo pemburu hantu. Ya wis pokoke ngono lah. Ngono ya ngono ning aja. Niku jiwar namine. Jiwar. Nek kula niku kok kula gadah kanca namine Jainul. Nek dicokot karo lamuk niku ya kekancan ngono. Muk lamuk, kowe nyokot lamuk ning ya aja sing lara muk. Jadi aku ki ora krasa ngono rasane. Dadi rada kekancan. Masale sejatosipun nek kira-kira niku diintup niku ya ana apike kok. Ya minimum kanggo kula jenengan sing rada medhit iku minimum lho sedekah karo lamuk niku minimum itu. Nek aja diterus-terusno iku. Wal jaril junub napa? Tangga sing adoh. Dalam artian tangga sing adoh ya sami mawon, mbah niku tetanggan tok, mbah niku urusan sing gandeng garete kalih nasab atau kerabat. Selajengipun wasahibi bil jambi, kancamu. Kanca bil jambi niku napa maknane? Jambun ku maknane lambung. Sing dimaksud wal jari fil wasahibi bil jambi niku al CSU. CS mudeng nggih. CS kental. CS kental niku termasuk ar-rafiq fi safarit. Kancamu nek wayah lelungan. Ha iki wis wingi wis tak benes tak bahasakno. Kanca wayah lelungan nek wayah lelungan kok ndi kanca iku gawe sing ihsan. Aja kowe jenengan numpak sak mobil ampun tene duwe snack dhewe lang-leng liyane mbok glegeki tok gagleg-glegek. Di Singapura tenai mawar, niku mboten sae, ngeten niku nopo, ngoten niku perintahe Gusti Allah, kancamu nok nggon lelungan, ausinaah utawa kancamu nok nggon bugawi. Kanca nok nggon bugawi iku sapa to? Ya termasuk tunggal bos atau tunggal anak buah. Apapun itu ihsan adalah perintahnya Allah. Ihsan niku apa? Ditambah san. Nah iku sing pokok.

Dadi umpama niku ana wong kerja kok dilus wae ngono malah sing kurang ajar biasanya anak buahe. Dadi ya terkadang ya ana sing ngoten niku mentelang-mentelang. Bojo ya ngono nek dilus niku. Ning subhanallah, subhanallah, kula namung ngemutaken aja dumeh dadi wong lanang menang-menangan. Bojo iku malati. Maksud nggih, bojo niku malati. Mun nek kedarung bojo iku mutuk. Wah, sampean ra iso nduwe anak. Heh, apa ora? Kuwi iku nek ora iso nduwe anak gak monyong kowe. Jadi mangkane bojo iku ya selain dia adalah pendamping hidup kita, dia adalah pabrik peranaan sosial bagi suraya Indonesia. Jadi walaupun kita punya saham bagaimanapun, tapi pabrike tutup, ngapunten, monyong sampean. Iki aja dimaknani sing ora-ora lho. Artinya saking pentinge bojo iku aja mbok nyekno lho. Ngono ana sing ngunggahi, wah nek bojoku moh lurune apa payu kowe. Wong aku sing ngene. Ra payu kok. Gitu betul. Iki tenanan iki. Seket. Terus dugi napa, Bu? Ya niku. Nggih, ngono lah. Dados nek kalih garwa, aku sing dielingi pabrike iki lho. Sing nek dadah kalih garwa aja berbuat zalim tapi ihsanlah kepada mereka. Wal jaril junubi wassahibi bil jambi wabnis sabil lan wong-wong musafir wama malakat aymanukum budak-budak niki pun mboten wonten. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka. Nek kata-kata li ora suka ngono piye to? Umpama jenengan duwe omah, kira-kira sing sampean lebokno ring omah iki wong sing sampean senengi apa sing ora? Nggih sami, Gusti Allah niku nggih lahul matsalul a'la, memiliki contoh yang lebih. Allah tidak akan memberikan bonus apapun kepada wong-wong sing ora disenengi. Aja meneh kok mlebu surga. Siapa yang mereka yang tidak disenengi Allah? Mukhtalan ay mutakabbiran, wong sing kemblentu. Kementus. Kemaki, kemetak, apapun itu. Ono lho wong welek kemetak ya ono. Halo? Ora dume yang ganteng, ayu niku ora. Ono sing welek kemetak ya ono, ya Allah. Nek sugih kemetak, rodok pasut. Tapi nek kuwere kemetak, ono niku. Lah muga-muga mawon mbah kere, mbah sugih, mbah ganteng welek aja sampe kemet. Maka dikatakan wa'afatul jamal al-khila. Dampak negatifnya ketampanan, kebaikan, keindahan. Kebaikan apapun itu adalah ono dampaknya. Apa itu? Kemati. Maka bagi yang elek-elek, alhamdulillah. Minimum orang duwe modal untuk kemaki. Ini wis elek kok kemaki. Nasib saudara-saudara. Wisna astagfirullah. Bab ngono iku wis bendina. Fakhuran 'alan nasi bima utiya. Lho iki lho. Tur membanggakan rumangsa sugiye terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya, dia mengatakan wah dengan bangganya mengatakan begini-begini, dia lebih dari ini. Wau nek gelem angen-angen. Ora ana wong luweh nang donya iki. Nek hitungan duitnya mungkin lebih, yo. Tetapi hitungan baik di sisi Allah, wong Kanjeng Nabi nanti ditangguti. Ya Rasulullah, man akramun nas. Siapa orang yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, atqahum, wong sing paling takwa. Mboten niku ya Rasulullah, sinten mengganjengan sing paling apik, sing paling takwa, sing paling mulia? Fa Yusuf. Kalau modele kaya Nabi Yusuf. Ganteng, pol, sugih, pol, hebat, pol, ngalim, pol, wes orang nontek-nontek itu, pol-pol, ngantek Rasulullah mengidolakannya. Tapi Nabiullah Yusuf berhasil dalam rangka tidak membanggakan diri.

Ayo mang pikiran, mang pikiran. Bapak kono njaluk ruko, njaluk ruko, njaluk ruko terus duwe ruko sak kantor no. Terus jadi distributor ruko salah apa? Oh, nyaingi aku. Bocor gak disampaikan. Kalau Anda mengatakan salah sebab ngakali, wong jare mau arep ge salat kok malah didol. Ikune salah ya. Ning pertanyaane umpama ora ngakali, sampean ngehi ku pirang rupiah? Jadi kita jalah termasuk pensponsor orang untuk tidak jujur, itu kita. Kalau kita melihat dia ndak jujur, saking kepepete lah gitu. Sehingga ngakali kula sampean. Iku kira-kira salahe ngendi to? Justru kalau kita ngenangan sing salah ya awake dhewe iki. Anu Pak, masalahe ana wong ngemis malah anu kok Pak, anake malah do kuliah. Kuliah awake dhewe ngemis. Terus nek bar kuliah anake napa nek wong e njaluk anake kuliah terus salahe apa to? Ndak malah apik. Karena dia bisa memprioritaskan anake iso dadi luwih apik ketimbang nasibe wong tuane. Lah kalau mbok musuhi urusane mengke diancam kali Kanjeng Nabi, wong nek kakean jaluk besok warjai ora ana daginge no akhirate, iku urusane wong e ring pengira. Nene urusan kula sampean, ya jangan karena itu lalu kita menyalahkan orang yang meminta, dah bahkan mengancam untuk orang yang mau memberi untuk tidak memberinya. Niku jenenge wayak wayak murunan nasa bil bukhli wis jam 10. Lan perintah wong kon medit. Mudeng napa mboten? Lah awak dhewe ku nek wis medit ku gawonen dhewe aja ngejak wong. Wong medit wis salah kok aja meneng ngejak wong. Permusyawaratan sosial bagi permeditan Indonesia. Lah ngeten niku mboten pas. Wayak tumu nama atahumullah min fadli lan ngumpetaken napa mawon sing pun dia utak napa diparingaken Allah saking fadhale di antarane al ilmu wal mal. Yo bondo yang ilmu ya bondo. Iku wis diwehno Allah, kok ora mbok wehno? Niku jenenge wong sing dibenci sama Allah. Kene nek duwe ilmu ditasarofa, kan niki wis jam 10. Lho, ora usah lirak-lirik. Kula ya wis mu. Kula mesake nek jenengan mangke mantuk. Lah, gimana mawon? Apa yang sebenarnya akan saya sampaikan niki ayat-ayat niki mengke sampai pada satu ayat di mana Rasulullah itu besok jadi saksi di depan para seluruh umat sak donya niki tentang bagaimanakah apakah risalah Nabi dulu sudah disampaikan apa belum. Lah niku Rasulullah besok sing bakal napa jadi saksi utama, saksi kunci. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah makhluk terpuji, termulia, dan paling terpercaya di dunia ini. Dan kita bangga menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku mawon, di waktu Rasulullah mendengar ayat itu, Rasulullah napa? Peningalipun ujug-ujug ngedalaken air mata. Air mata yang dikeluarkan Rasulullah karena keterharuan beliau, karena tadabur beliau, bayangke bahwa besok beliau akan menjadi orang yang paling dibanggakan oleh Allah sehingga menjadi saksi bagi seluruh umat nok ngalam dunia niki dari Nabi Adam sampai beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin di waktu itu kita menjadi saksi bagi beliau bahwa Rasulullah dikala itu telah memberikan syafaatnya kepada kita di yaumul akhirah. Allahumma mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana innaka jami'un nas yaumil la rabb fiina Allah la yukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wa baraka salam alhamdulillahi rabbil alamin bi sirri nuri wa haqqil Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.